Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara-saudaraku, senang sekali pagi ini bisa kembali bersuara dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini, Selasa 6 Desember 2022 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini dari Aceh Besar bersama laporan Indra Wijaya. Saudara-saudaraku, terjadi laka lantas yang mengakibatkan mobil penumpang Toyota Avanza kontra mobil barang box di Jalan Banda Aceh Medan, kilometer 12,5 Desa Niron, Sukamakmur, Aceh Besar kemarin. Kapolres Aceh Besar AKBP Charlie Saputra Bustama melalui Kasat Lantas Polres Aceh Besar AKP Rina Bintar Handayani mengatakan, saat kejadian mobil box kontra maupun Toyota Avanza, tidak ada korban yang meninggal akibat kejadian tersebut. Namun satu orang mengalami luka berat dan satu lagi mengalami luka ringan. Ia menambahkan dari kronologi kejadian maupun Toyota Avanza yang dikendarai Hanafiah 67 tahun warga Belang Mangat Loksmawe melaju dari arah Medan menuju Banda Aceh dengan kecepatan tinggi. Sedangkan mobil box yang dikendarai Reki Mafrianda 27 tahun warga Lambunut Indrapuri melaju dari arah Banda Aceh menuju arah Medan. Tiba di lokasi kejadian diduga maupun Toyota Avanza keluar jalur atau masuk ke jalur kanan jalan dari arah Medan menuju arah Banda Aceh. Karena keluar jalur lanjut Rina membuat maupun Toyota Avanza bertabrakan dengan mobil box yang melaju dari arah berlawanan. Akibat kejadian ini pengemudi maupun Toyota Avanza NS mengalami luka pada kaki kanan, sementara penumpang maupun Avanza atas nama Sutirta 61 tahun mengalami luka lecet. Ditambahkan maupun Toyota Avanza mengalami kerusakan ringsek di bagian depan, kemudian mobil box mengalami kerusakan di bagian sisi kanan dan sisi kiri dengan kerugian material diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Kita lanjut lagi berita pagi ini, Saudara-saudaraku. Pohon tumbang akibat angin kencang melanda Kabupaten Aceh Jaya kembali terjadi di Jalan Nasional Pegunungan Guncerang, Kecamatan Setiabakti, Kabupaten tersebut. Dari informasi yang diperoleh, akibat tumbangnya pohon cemara ini sebagian badan jalan nasional dari dan menuju Banda Aceh tertutup. Darmawan, seorang sopir mobil travel asal Aceh Barat, mengatakan saat dirinya melintas ia melihat pohon tumbang yang menutupi badan jalan. Namun ia mengaku tidak mengetahui kapan peristiwa terjadi karena dirinya hanya melintas sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Sementara itu dari laporan grup emergensi Kabupaten Aceh Jaya, tumbangnya pohon cemara juga menyebabkan tiang dan kabel telkom ikut tumbang ke arah badan jalan. Saudara-saudaraku, setelah dari Aceh Jaya kita beralih ke Langsa bersama laporan Zubir. Tim Reskrim Polsek Langsa Barat, Polres Langsa membekuk tersangka TK 50 tahun residivis yang kembali melakukan pencurian kendaraan atau curanmor. Tersangka TK merupakan sopir angkutan yang beralamat di Kampung Payabujuk, Belang Pase, Langsa Kota. Bersama tersangka diamankan barang bukti satu unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam milik Legianto 44 tahun PNS yang beralamat di Kampung Karanganyar, Langsa Baru. Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro SHSIK melalui Kapolsek Langsa Barat Ibda Hufiza Fahmi SH mengatakan tersangka TK diringkus saat hendak pulang ke rumah istrinya di Loksmawe. Menurut Kapolsek, ketika ditangkap bersama tersangka TK disita barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion yang rencananya akan dijual kepada orang lain. Namun saat diinterogasi petugas, awalnya ia mengakui hanya membantu hendak menjualkan sepeda motor fiction curian alias bukan sebagai curanmor. Ia mengatakan awalnya pihaknya hampir dikelabui tersangka TK yang berkilah bahwa hanya hendak membantu menjualkan sepeda motor. Ternyata setelah didalami, tambah Ibda Hufiza Fahmi, dialah sebagai pemetik atau pelaku curanmor satu unit sepeda motor Yamaha Vixion milik korban. Saudara-saudaraku, polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nagan Raya kembali menangkap pelaku penyalahgunaan narkotika. Penangkapan terbaru warga Sukaraja, Kecamatan Darumakmur berinisial AF 30 tahun, polisi mengamankan sabu sebanyak 35 paket kecil dalam kotak rokok pada Minggu 4 Desember sore. Hingga Senin kemarin, polisi masih mengembangkan kasus tersebut. Pemburuan terhadap para pelaku tindak pidana tersebut berdasarkan informasi masyarakat karena ulah bandar dan pemakai sabu di wilayah ini sangat meresahkan warga. Untuk itu, Polres Nagan Raya akan membasmi segala bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kapolres Nagan Raya KBP Setiawan Eko Prastia SHSIK melalui Kasatres Narkoba Ibda Fitra Ramadhani SHMSI mengatakan penangkapan terhadap AF dari laporan masyarakat bahwasanya di lorong Pace Sukaraja sering dilakukan transaksi jual-beli narkoba. Dengan gerak cepat, personil Satres Narkoba berhasil menangkap AF di rumahnya. Meskipun berusaha melarikan diri lewat jendela belakang, namun tetap berhasil ditangkap karena target telah dikepung petugas. Dalam penggeledahan, pihaknya berhasil menemukan 35 paket sabu yang telah dibungkus kecil di dalam bungkusan rokok. Menurut Fitra, barang haram tersebut disimpan oleh pelaku di lantai ruang tamu untuk dijual kepada warga yang sering menggunakan barang haram tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki menghimbau seluruh bupati dan wali kota se-Aceh agar serius melakukan kegiatan supin polio di masing-masing daerah. Ia meminta kerjasama dengan seluruh unsur Forkopimda sehingga target 95% supin polio dapat tercapai. Hal tersebut dikatakannya saat pencanangan subpekan imunisasi nasional polio Aceh oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemarin. Marzuki menyampaikan terima kasih kepada semua pihak termasuk WHO dan UNICEF yang telah menanggulangi kejadian ditemukannya kasus polio di Aceh hingga kemudian ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Dr. Hanif mengatakan supin polio tersebut dilakukan sebagai respon KLB polio yang terjadi di Aceh. Supin ini sebelumnya juga terlebih dahulu sudah dilakukan di PD, lokasi ditemukannya kasus yang dilaksanakan sejak tanggal 28 November bulan lalu. Disebutkannya sampai saat ini pelaksanaan telah mencapai 79,5%. Sisanya akan dikejar dalam 1 hingga 2 pekan ini sehingga target 95% vaksinasi bisa tercapai. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kasus polio yang ditemukan di PD adalah polio tipe 2. Kasus tersebut membuat pemerintah menjadikannya sebagai kasus luar biasa atau KLB. Sebelum itu, WHO telah menyatakan Indonesia terbebas dari polio pada tahun 2014 lalu. Artinya kasus di PD kembali membuka lembar kasus polio di Indonesia. Ditambahkannya bukan hanya Indonesia, namun ada 3 negara yang juga ditemukan, yaitu di Amerika, Inggris, dan Israel. Sudarlun, dari kejadian kecelakaan bus yang masuk ke dalam jurang di Magetan, di mana kecelakaan tersebut terjadi pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Bus tersebut merupakan bus pariwisata yang membawa rombongan dari Semarang. Melansir dari Kompas.com, bus tersebut masuk ke jurang saat melintas jalur Sarangan Tawang Manggu, totalnya 7 orang korban yang meninggal dunia dalam kejadian. Korban terdiri atas 6 orang penumpang dan 1 orang sopir. Menurut informasi, para korban merupakan rombongan wisatawan dari Kelurahan Manyaran, Semarang Barat. Mereka mengadakan kegiatan wisata untuk menuju ke Telaga Sarangan. Para rombongan ini kemudian menggunakan 2 unit bus untuk perjalanan wisata. Namun sayangnya salah satu bus yang bernomor polisi H1470AG jatuh ke jurang. Sementara satu bus lainnya sudah sampai di tempat tujuan. Seluruh korban tewas telah dipulangkan dan nantinya dimakamkan di tempat pemakaman umum Sasono Loyo. Tempat pemakaman tidak jauh dari lokasi tempat tinggal para korban. Sudarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Sekitar 310.000 ayam akan dimusnahkan di prefektur Aichi Tengah di Jepang karena kawasan itu sedang dilanda wabah flu burung. Hal ini dilaporkan sebuah kantor berita Jepang pada Senin waktu setempat. Otoritas tempat mengatakan ini adalah wabah pertama dalam 11 tahun terakhir. Pada hari Minggu, para pekerja di sebuah peternakan di Aichi menemukan ayam mati dalam jumlah yang banyak. Dari 13 ekor ayam yang mati, 6 ditemukan menderita flu burung. Dikutip dari laman Sputnik News Senin 5 Desember, menurut media setempat, 34.000 ekor ayam lainnya dimusnahkan di prefektur Kagoshima di tengah wabah flu burung. Selama beberapa minggu terakhir, Jepang telah mencatat wabah flu burung di prefektur Okayama, Kagawa, Miyagi, Aomori, Wakayama, Tottori, Kagoshima, serta di Pulau Hokkaido. Secara total, sekitar 3,3 juta ayam telah dimusnahkan di negara tersebut sejak dimulainya wabah pertama pada musim ini 28 Oktober lalu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di Batas Kota, demikian informasi pagi edisi Selasa 6 Desember 2022. Informasi pagi Serambi FM ini bisa didengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.